pakai kasihan batu. Jadi nggak tahu mana yang mau dipilih. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita pembahasan tafsir selangkah dari surat 1 menuju surat yang berikutnya dan akhir dari kajian yang terakhir telah kita selesaikan surat Al-Insyirah, sehingga kita akan melangkah pada surat yang berikutnya, surat Ad-Duha. Naam. Surat Ad-Duha tergolong sebagai surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Dan surat ini diturunkan setelah surat Al-Fajr. Naam. Maka kita akan bahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Jika tidak selesai, maka akan berlanjut pada pertemuan yang berikutnya. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan sumpahnya dari salah satu waktu yang telah Allah tetapkan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم kita baca bersama terlebih dahulu. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. اللهم فاه. Kita lihat tafsir Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Aqsama ta'ala, Allah Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aqsama, Allah bersumpah. Yang Allah sumpahkan pada surat ini, pada ayat yang pertama ini, adalah dari salah satu waktunya, yakni ad-duha. Nah, beberapa dengan makna an-nahar dibuktikan juga pada surat Al-A'raf. Antum bisa buka pada ayat ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Perhatikan pada ayat itu, ayat ke-96. Afwan, ayat ke-97. Maka apakah penduduk suatu negeri, afa amina ahlul qura, apakah ahlul qura, penduduk suatu negeri tadi, amina, merasa aman, ayatiyahum, akan datangnya kepada mereka baksuna, yakni siksaan kami, azab kami, kata Allah, bayatan, yang mana azab itu datang sekonyong-konyong di waktu bayat, di waktu malam. Wahum na'imun, dalam keadaan, dalam kondisi mereka itu sedang tidur. Apakah mereka mengira azab Allah subhanahu wa ta'ala itu datang ketika mereka telah persiapkan? Sekali-kali tidak, berdasarkan dengan ayat ini, datang dalam keadaan lemahnya mereka, dalam keadaan mereka tertidur, dalam keadaan di malam hari. Demikian ayat ke-97 menyebutkan. Syahid pada ayat yang berikutnya ke-98, awa amina ahlul qura, ataukah juga penduduk suatu negeri itu merasa aman, ayatiyahum ba'suna, akan datangnya kepada mereka itu ba'suna, siksaan kami, azab kami, duha, di waktu duha. Naam. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka itu sedang bermain-main, dalam keadaan mereka sedang beraktivitas masing-masing, ada yang bekerja, ada yang sibuk dengan kesibukannya, tiba-tiba datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian di waktu tersebut tidak bisa datang Allah, tidak bisa datang azab Allah? Sama sekali tidaklah demikian. Azab Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka di waktu yang Allah kehendaki, di waktu kapanpun. Siapkah ataukah tidak penduduk suatu negeri tadi untuk mengetahuinya? Naam. Tentu azab tadi didatangkan dengan sebab dosa-dosa mereka. Asy-syahid pada ayat ke-98 disebutkan, ayyatiyahum ba'suna duha, datang kepada mereka itu Si kami di waktu duha, di waktu siang hari, nam, di waktu matahari sudah meninggi. Inilah alasan pertama menyatakan bahwa duha artinya naharon, adalah di waktu siang, pagi menjelang siang. Pendapat yang kedua adalah as-sa'atu allati kharra fiha as-sahara sujjadan, yakni di waktu tersungkurnya para tukang sihir dalam keadaan sujud. Naam. Didasarkan pada ayat surat Thaha ayat ke-59.